على الإمام صنعان رحمه الله ولي أحمد عن ابن عباس أو ناقع ماء وفيهما ضعف dan di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Ibn Abbas disebutkan Rasulullah SAW mengatakan naq'amain, naq'amain adalah sumber air, al-ma'ul mujtama', bisa itu kolam, bisa itu sumur, bisa itu enam, apa saja yang sifatnya sumber air, ya sumber air, dia kencing di situ, misal ada sumber air dia kencing, dia berak di situ, nggak boleh, haram, tetap tempat-tempat air, tempat istirahat, tempat berteduh, tempat berjalannya manusia, maka nggak boleh. Ya, karena akan mengganggu, mengganggu yang lainnya. Naq'amain bifatin nun, nunnya difathahkan, sukunil qaf, qafnya disukunkan. Naq'a fa'ainin muhmalah, ainnya muhmalah, muhmalah itu enggak ada titiknya. Ya, kalau ainun mu'jamah berarti ada titiknya. Nagha, ya naqa gha, ya itu enggak salah bacaannya. Walafdu ba'da qawlihi, dan lafadznya setelah sabda Rasulullah SAW, ittaqul mala'ina ats-tsalats, hindarilah oleh kalian tiga tempat yang dilaknat. An yaq'ada ahadukum fi dhillin yastadhallu bih, tempat yang mana manusia berkumpul, berteduh, istirahat di tempat itu. Au fi tariqin, atau jalannya manusia, atau sumber air. Ya, an-naq'ul ma' al-murad bihi al-ma' al-mujtama', air yang berkumpul maksudnya. Ya, sumber air, sumur, ya, atau apa saja yang semisalnya. Wa fihi ma dha'fun, dalam riwayat ini atau lafaz ini ada kedhaifan. Di hadis Ahmad wa Abi Daud, amma hadis Abi Daud falianna qala Abu Daud aqaba wa mursal. Adapun hadis Abu Daud, karena Abu Daud sendiri mengatakan mursal, dan hadis mursal min kismid dhaif, dzalika li'annahu min riwayat Abi Sa'id Al-Humairi, dari riwayat Abu Sa'id Al-Humairi, walam yudrik Mu'adzan, beliau tidak ketemu Mu'adz bin Jabal, fayakun munqati', sehingga sanadnya munqati', terputus. Waqad akhraja Ibnu Majah min hadithi min hadhihi at-tariq, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dari jalan ini. Wa ma hadithu Ahmad fali anna fi Ibnu Lahi'ah, dan riwayat Ahmad di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah, dan Ibnu Lahi'ah ma'ruf bidda'af, ya ma'ruf, dikenal dengan da'ifnya. Marawi an Ibn Abbas mubham, sedangkan perawi dari Ibn Abbas mubham, ya tidak dinamakan, tidak disebutkan namanya. Wa akhraja at-Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahta al-ashjar al-muthmirah wa daffatil nahr al-jari min hadith Ibn Umar bi sanadin dhaif, dikeluarkan juga oleh al-Imam at-Tabrani. Imam Tabrani adalah al-Imam al-Hujjah Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, musnad dunia, musnadnya dunia. Beliau lahir pada tahun 260 Hijriah. Sami'a sana 73, beliau belajar atau mendengar hadis pada tahun 73. Wa hajar bin Madain Syam, beliau hijrah ke negeri Madain Asy-Syam wal Haramain. Syam ma'ruf, Syam itu di mana? Ah, kayak Irak. فلسطين، يوردانيا، سوريا، وماذا؟ شام، معروف شام. أبا فلسطين، يوردانيا، سوريا، ما لبنان. Ini udah harus di luar kepala, udah harus hafal. Dipecah sama Inggris jadi empat negara. Dipecah sama Inggris menjadi Palestine, Lebanon, Suria dan apa? Hah? Lebanon. Ayo. Dulunya Syam, bahasa Rasul dan para sahabat ma'rufnya Syam. Ya bahkan bahasa hadis itu Syam, daerah Syam. Makanya enggak heran sekarang yang nyerang apa? Israel siapa? Ah, Palestina, Lebanon apa? Suriah. Ya memang Syiah. Ya artinya bukan itunya. Mungkin ada ikatan Syamnya itu loh. Mungkin Allah tetap ya adapun apa bila di tauhid, bila di haramain tidak. Karena melihat situ Hamas adalah bagian dari apa? Syiah Rafidah. Dan Syiah banyak sekali pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Enggak bisa. Ya, tidak bisa bergabung dengan mereka-mereka. Bukan berarti tidak ada kepedulian sosial, tidak. Saudi tiap hari ngasih makan, minum. Karena Saudi enggak mau riya, pengen dilihat ya mungkin kayak YouTuber zaman sekarang, ya enggak mau lah. Ya, padahal miliaran dolar yang dikeluarkan oleh negara Haramain, Mekah dan Madinah yaitu Saudi. Ya. Nah, beliau siapa kembali siapa? Ke Al-Imam siapa? Tabrani belajar di Syam, belajar di Haramain. Kalau Haramain itu maksudnya apa? Mekah dan Madinah. Kemudian belajar di Yaman, Mesir, Baghdad, Kufah, Basrah, Asbahan. Asbahan di mana? Iran. Asbahan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan batu celak Ismid yang paling bagus nomor satu di dunia, kata Ibnu Qayyim, itu dari Asbahan. Ya, Asbahan. Asbahan itu Iran, daerah Iran, Persia. Wal jazirah wa ghairi dhalik. Wa haddatha an alfi syaikhin aw yazidun. Belajar dari 1000 syekh atau bahkan lebih. Allah besar nikmat belajar 1000 lebih. Ya gurunya banyak. Ya, bukan satu guru. Ya, pengalamannya sedikit. Nah, kalau 1000 syekh berarti kan ilmunya masyaallah tabarakallah. Wa kana min fursan hadza syan. Beliau ahlinya di dalam ilmu hadis ini. Ma'asidq wal amanah, jujur dan amanah. Wa asna alaihi a'immah, para ulama memuji beliau. Siapa? Al-Imam Tabrani. An-nahyu an qada'il hajat tahta al-ashjar al-muthmirah. Larangan buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil, di bawah pohon yang berbuah. Wa lam takun dhillan li ahli, walaupun bukan untuk tempat istirahat. Wadhaffahu, di samping-sampingnya air yang mengalir juga enggak boleh. Lianna fi ruwati matrukan wa huwa Furat bin Sa'id bin Ibn Sa'ib dzakara al-musannif fi at-talkhis. Fa idza 'arafta hadha wal ladzi tahassala min al-hadits sittat mawadhi' manhiyun 'an at-tabarruz fiha. Adapun hadis yang tadi dhaif juga. Kesimpulannya kata Imam Sunani rahimahullah, maka apabila kamu sudah mengetahui dari hadis-hadis ini semua larangan buang air besar, buang air kecil, dilarang oleh Rasulullah SAW ada 6 tempat. Ya, 6 tempat. Ini kesimpulannya. Apa? Qari'atut tariq. Qari'atut tariq itu jalannya manusia, mau jalan setapak, mau jalan 2 tapak, mau jalan 3 tapak, ya podo aja, sama aja. Semua enggak boleh. Kalau manusia melintasi jalan itu, jangan kencing, jangan berak di situ. Paham enggak? Kalau enggak mau dilaknat sama manusia yang lain. Nah, secara spontan manusia pasti mencela, mencaci. Karena akan mengganggu jalannya mereka. ويقيد مطلق الطريق بالقارعة والظل. Ya, kemudian tempat berteduh, tempat istirahat, mawarid, tempat ngambil air, ya, sumber mata air, kemudian tumbuh-tumbuhan yang berbuah, enggak boleh. Samping sungai juga enggak boleh. Samping sungai. Ya. Wa zada Abu Daud fi marasilih, ditambahkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah di dalam mursalnya min hadits makhul. Nah, Rasulullah SAW an yubal bi abwabil masajid. Enggak boleh kencing di pintu-pintu masjid, jelas. Zaman sekarang pintu di, apa kencing di masjid tangkap polisi. Kalau enggak percaya silahkan aja kencing. Bentar lagi datang polisi. Kalau enggak nangis-nangis nanti klarifikasi minta maaf paling. Ya, WC banyak, alhamdulillah WC. Ya, apain? Ya, apa tujuannya pengen viral? Ya, nah otaknya nggak ada tuh orang kayak gitu. Allah musta'an. Fahasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berisik.